Jajar bertiga di sini. Yang masih ada satu lagi? Iya. Enggak, yang cewek, yang cewek. Sing wet, sing anu. Putri, putri aja cewek rek sawangane. Mosok ana arek dewek-ewek ya. Nek cowok iki sing owok-owok ya. Wis. Bahasa Indonesia ini gak tepat belasnya. Orang wanita yang begitu mulia, begitu lembut disebut cewek. Anggitmu dewek-ewek kayak apa kan gitu. Ya oke, mana yang ibu mbak-mbak? Terutama yang masih belum dapat judul. Wow. Oh, ke depan. Mudah-mudahan Allah, ini momentum yang bagus untuk mendapatkan judul. Yes. Ayo mbak. Sumpah. Ya apa sih ndek kene iki sing sampeyan alami kok rukun kok ngene iki sebab apa? Ayo Mbak. Pokoknya ngene ya, ini mulai bicara sementara kalau ada ibu Mbak yang akan naik tetap kita buka ruang. Oke, silakan yang pertama sampean berdiri Mas supaya Kebetulan itu hanya satu kata, Cak. Legowo. Legowo. Oke, ben gak sak kata, iso tak gak. Ini kan ada orang Bugis, ada orang Papua, ada orang mana lagi Pak di sini? Madura. Legowo, nek Madura legowo ya. Tolong sampean jelaskan dengan bahasa Indonesia legowo itu apa atau kira-kira gitu. Iya, legowo itu dari tembung lego tanpa kejiwa. Wah, tepuk tangan. Yes. Lego tanpa kejiwa itu artinya semua keadaan apapun kita terima dengan ikhlas. Dengan syukur. Masuk, Pak. Ya, karena menurut kami pintu bahagia itu hanya ada di syukur. Terima kasih. Tepuk tangan. Sudah, terus. Pok anelmu yang menaiku, Rek. Gak bisa munggah menaik, terus pucu ilmu menaiku. Orang di dunia itu apa sebab perang kabeh, musuhan terus mereka ganak sing legowo. Ya apa teman? Mulane Indonesia dunia sinawa nang sendang biru. Ya. Teman-teman sering kaos biru. Ya jae uripe sinau legowo. Oke, bismillah yang kedua Mas. Hati kita, nurani kita berpikiran positif pada orang lain. Mau itu muslim, mau kita non muslim. Husnudon. Sangka baik. Bukan dole api kan dole elek eng lu ya. Nah ini juga sebuah aplikasi sosial yang luar biasa. Tepuk tangan lagi. Mari biru hijau popos. Ya ta. Top kabel mune. Yang mune itu orang bangsa ini. Gak mune ya sih gak rela perang dunia satu, perang dunia kedua. Perang paregret, perang gubat. Sak itu tuh mergo tidak berpikir positif. Ya ta kakean rewel. Ya. Ini salah, ngono, gak terima ngono, gak terima lah ngono. Lah sampean hari ini memberi tausiah luar biasa. Wis tare, ayo berpikiran positif. Ayo ndelok segala sesuatu didoleki apike. Sa elek-eleke wong mesti ana apike, ya. Sa apike wong mesti ana eleke. Utawa dijelasno, sa apike wong liya, sa elek-eleke wong liya mesti ana apike, sa apike-apiku mesti ana LE mulanya ayo andap asor rendah hati satu sama lain tawadhu satu sama lain. Tepuk tangan untuk si kaos hijau popos. Puncaknya sekarang si baju hitam. Ya Mas, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek menurut kula orang yang betul-betul mengerti Indonesia. Niku wau bahasane kado-kado. Orang yang betul-betul berasas Pancasila. Makanya sila satu itu bunyinya ketuhanan. Bukan keobloan juga bukan keyesusan juga bukan keisahan itu jadinya. Jadi orang yang betul-betul mengerti Indonesia itu apa, Indonesia itu siapa, tidak betul-betul. Jadi sageti rukun ini, sageti rukun ini teniki orang-orang yang betul-betul mengerti Pancasila sebetulnya. Makanya bisa menghargai satu dengan yang lain, makanya sakit rukun. Kalau bahasa cakun tadi itu kan gini, kudune lek petuk menungso ngomong padha menungso niku sing sae. Ngoten. Dadi aja ngomong petuk menungso ngomong agama gak jelas. Ngoten. Menurut kula niku mawon alhamdulillah. Aku nambah dikit ya, ini juga sebuah cara berpikir dan cara bersikap yang sangat baik yang ketiga ini ya. Aku nambah dikit nyungsae Pak Anggi. pokoknya nek Islam aku nyumbang Indonesia iki. Nek kon jek adoh gurung tapek kenal, ojo ngomong bener, ojo ngomong apik tapi bijaksana. Bijak artinya sing kira-kira gak ngelarani, sing kira-kira cocok. Nek kira-kira gak iso ngomong ya meneng wae sih. Itu namanya bijaksana. Jadi kalau masih jauh jarakmu dengan seseorang harus menggunakan kebijaksanaan. Ngono ya. Nek wis dadi sak sreserawungan sak kampung, iku ya ojo ngomong bener. Sing bener Islam rek dudu Kristen, ojo ngomong bener ngono iku. Sing ayu bojoku, dudu bojomu, gak oleh ngomong ngono iku. Ya. Kalau sudah menjadi satu komunitas, satu sreserawungan, yang kita utamakan adalah kebaikan. Jadi apik kanggoku kudu apik kanggomu. Ojo kon apik mutok tapi gak apik kanggoku, dadi bebarengan golek-golek sing paling apik mbek pengapine ya apa. Nek wis awakmu ide misalnya karo bojomu dhewe kait oleh ngomong kebenaran. Misalnya aku wis ide karo Pak Kapol Pak Danramil, wis ide wis kanca. Aku gak apa-apa sekali-sekali ngomong no TNI ku jane ngene-ngene gak apa. Tapi nek saiki durung malah aku kayak kenal mana. Ojo moro-moro sampai lu tak gatot itu ya apa sak kemenir gak oleh ngomong ngono ya ya Prabowo itu ya apa sih gak oleh sih itu nek wis ide kait ngomong kebenaran kalau nek wis rabi kait ngomong terang-terangan bener tak gak ada arek pincang liwat cang nang dicang oleh tak gak eh? Oleh tak gak nek wis kanca ide pincangnya jadi wajaran gak masalah nek wis kanca ide ada sing pedal, ada mat pedal ono mat belong apa meneh ono apa mat solar mat puter mat gunting ya gak apa-apa nek wis ijek dadi wadanan nek gak ono wadanan yo gak enak urip iku kudu ono wadanan titik-titik tapi syaratnya kudu wis ijek atine nek jek ado ojo madani sapa-sapa ngono ya jelas ya, ya itu teorinya untuk yang ketiga tadi katanya ngono iku dadi hati-hati urip kudu apa mas? Kudu roh jaraknya sak piro kan ojo-ojo nek wong Jawa kan rasa pangrasa dirasa-rasa ngosok ojo langsung ditabrak ae iya ngono lho wong kadang-kadang karo bojone dhewe kaya apa nang kene gak roh kok dek ini gunungnya siapa padahal wis roh temen lho terus bojomu jawabnya apa iya apa nek sing lanang ngomong pura-pura gak tau sing wedok kudu ya apa masa terus gini lo kayak sampean lah, gitu kayak sopo masa ngono ya enggak, ya jok ngono ya punya emas, ngono tuh ya ngono ya emas itu jenisnya rosso pang rosso di sini sinar arek, di sini sinar berarti setau ngalami, bener ya tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan luar biasa mudah-mudahan sekarang ini sudah lebih mantap ya dan saya akan banyak bertanya, banyak belajar kepada Sindang Biru dan masyarakat Malang Selatan untuk soal pluralisme multikulturalisme, kerukunan, keguyupan, bineka tunggal ika. Saiki ayo menikmati itu dengan saya minta Kiai Kanjeng. Pertama, nanti kalau biasanya uang wis rukun tapi nek ono masalah kan potensi untuk iso gak rukun ya. Ya tak arep. Bojo wis mesra-mesra mari ngono kok omah kobong umpamane. Kan mulai rada gak enak, mulai tingkat keikhlasannya diuji, tingkat legowonya diuji, dan akhirnya bisa menjadi potensi pertengkaran. Nah, sekarang kita tetapkan, angele kaya apa uripmu, tetap kudu rukun, bisa saja. Jatuh bangunnya perjuangan tidak membuat, tidak boleh membuat kita bertengkar satu sama lain. Aboto kaya apa, awakmu tetap bojo budek, ngono ya. Aboto kaya apa urip iki, mbuh ana apa iki nduk ndek segara mbuh ana apa ndek bumi mbuh ana apa ndek politik Indonesia tapi pokoknya sing pasti adalah awakmu tetep dulurku sak Sendang Biru sak Tambak Rejo kabeh tetep dulurku bah apa agamamu bah apa sukumu kabeh tetep nganggo endahing seduluran ngene bisa gak ngetakane iki nah nek Jawa rek ana dulinan sing nguji ngene iku jenenge lepetan, eling Bang. Lepetan. Ayo, ya Kanjeng silakan mempraktikkan kemudian saya minta yang ini. Relnya kan Pancasila. Lho tapi sing liwat Pancasila kan ana sing Islam, ana sing Kristen. Tapi tetep kudu Pancasila. Ya kan? Ana sing Sunda, ana sing Jawa, ana sing Madura, tetep kudu Pancasila. Nah itu kita uji terus-menerus sampai kapanpun. Kesulitan hidup tidak boleh mengalahkan kepentingan kita untuk bersaudara satu sama lain. Ngono ya, Rak ya. Oke, ya. Amin ya. Yo. Ayo kan. Mungkin kita agak ngalah sedikit mundur barang setengah langkah ya. Apa anu sih? Anu sih? Sing anu sih sama Jijit dulu ya. Ya oke, enggak apa-apa. Yo. Mas Jijit mana Limbat? Posisi Limbat diganti Hadirai. Nah, ada lagi di sini. Satu sini, satu sana. Bagi ngerasakan. Oh, apa, apa, apa. Kayak ada otak pidang, loh. Enggak, apa, apa. Kloso-kloso itu bisa karpet, bisa kursi, pokoknya dikasih tempat untuk duduk. Kelasannya beda. Terus? Ada masalah itu, tikarnya beda. Suek. Pak tembelen? Jat. Si, ada klosonya beda. Kata ada dayo teko. Jid, bahasa Indonesia aja, Bid, karena banyak yang bahasa Indonesia aja langsung ya. Oke, ada tamu yang datang, terus dikasih tikar, tikarnya robek, rusak, terus tikarnya biar tamunya bisa duduk, tikarnya ditambal pakai jadah-jadahnya apa? Dodol, senang ya? Tetel. Itu betul apa salah kira-kira, Mbak? Soalnya kok salah gimana? Kelet dulu. Ah, berarti lengket nanti kalau tikarnya dikasih tetel terus tamunya duduk itu kan kelet semua. Itu sudah salah. Tadinya benar ada tamu dikasih tiker. tikere sobek kok dikasih tetel lengket. Ternyata tetelnya itu mambu bau. Jadae mambu. Terus habis ya. Tetelnya bau terus di pakak no asu. Mana ada anjing makan tetel? Gak ada. Ini sudah salah lagi. Apalagi tetel bau. Yang tadinya bermasalah dengan tamunya. Salah pertama itu. Salah pertama. Atau? Wes tamunya pasti akan marah tuh itu. Ya jelas kesu. Duduk kok dikasih tetel, sudah lengket. Tamunya marah. Ternyata tetelnya yang bau yang buat nempel tikar ini dikasihkan anjing. Akhirnya anjingnya mati. Salah kedua. Sudah melukai hati tamunya, kemudian membunuh anjing. Nah, bermusuhan dengan hewan. Caranya mengambil solusi salah lagi. Anjingnya mati dibuang ke kali. Salah ketiga itu berarti. Salah lagi sama lingkungan sudah salah lagi. Bermasalah. Kayaknya kayak Indonesia ya. Dismanagement itu namanya. Manajemen kalau Indonesia itu ada. Menteri X ngomongnya gini, tiba-tiba pelaksananya melakukan begitu, tiba-tiba dirjennya melakukan begono, akhirnya nggak ada yang beres, solusinya maut-maut semua. Nah, maka dari itu, maka dari itu kita belajar, Indonesia harus belajar dari sendang biru, kita buktikan bahwa sendang biru bisa jadi contoh buat Indonesia. Don, ya toh. Saya perhatikan dari tadi, Don. Ya. Dari sejak awal kita tadi mulai, Don. Orang-orang di sini tuh enggak ada yang mukanya itu cemberut, marah atau kan. Cool, santai. Saya pikir begini, Indonesia ini sedang panas sekarang ini. Wah, ada pemilihan legislatif, mau ada pemilihan presiden, mau. Wah, suasana di Jakarta tuh panas. Di sini karena terbiasa kena panas. Sudah mager-mager. Hidupnya udah lebar dia santai. Ya, cool. Makanya harusnya Indonesia itu berlatih sama. Nah, ada sebenarnya. Kalau ini mereka kan melaut mencari ikan ya. Di lautan. Harusnya Indonesia lautnya laut masalah soalnya jadi mereka panas terus. Di sini lihat, enggak tetap senyum loh panas ya. Tetap bahagia kok. Tapi harus dibuktikan. Lah iya makanya mari kita buktikan. Caranya gimana? Gini. Nyuwun ngene nih, nyuwun musike, nyuwun relnya, nyuwun Pancasila nih. Yo, kowe dhisik dong. Kenapa penduduk di sini bisa rukun? Ada yang ngomong tentang Pancasila tadi. Yang mana tadi? Ngomong tentang Pancasila. Memang benar. Pancasila itu kan di bawah kaki itu ada tulisannya apa, Bu? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya? Berbeda-beda bahasa tetap. Berbeda-beda bahasa tetap satu juga. Tadi yang awal sebelumnya Mbah Nun juga sudah ngendiko, sudah mengatakan Indonesia itu Jawa atau bukan? Indonesia ya Jawa, Jawa ya Indonesia. Ternyata Indonesia itu ya ada Jawa, ya ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Papua, ada Nusa Tenggara. Banyak tuh Indonesia ya? Ya ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Macam-macam Indonesia. Tetapi semua bisa berlaku karena Bhinneka Tunggal Ika. Ah, ceritanya musik ini tadi Bhinneka Tunggal Ikanya. Ya. Sekarang kita buktikan. Sekarang kita bagi dua dari tengah ini. Ini dua. Batunya mana ya? Satu sih. Kamu tuh mati. Ini Don. Sini. Oh, oke. Okay. Ah, sini. Yang sebelah sini ke sana. Yang sini ke sana nanti ikut Doni, Mas Doni. Ya. Nanti yang ke sini ikut saya. Kita akan buktikan benarkah Indonesia itu terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain-lainnya. Ikut saya, guys. Coba. Kedok korek. Pinggir Pancasilanya ini, Bhinneka Tunggal Ikanya. Sekarang ternyata ada suku pulau agama lihat kebunku. Ternyata ada suku agama pulau kodok ngorek. Sekarang dibuktikan kompak apa tidak ternyata. Yang situ Mas Jijit, tidak hanya kompak apa tidak, tapi mana yang lebih kompak. Mana yang lebih kompak. Berarti harus keras, harus keras ini. Bener gak? Oh siap. Ini hadiahnya langsung dari Tuhan nanti ya. Itu lihat ke buku kita kodok ngorek. Oke, bareng ya. Tuh, wah. Tuh, wah. Kita tanya Pak, karena untuk soal ketegasan kan ya. Pak Dan Ramil. Oh iya Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil lebih kompak mana, kodok ngorek apa lihat kebun dulu Pak? Kecil. Tak mau. Saya kira ini sama-sama kompaknya. Sama-sama kompak. Berarti ini yang harusnya jadi contohnya orang-orang Indonesia seluruhnya. Biar pun berbeda-beda, yang tadi sana adalah suku kebunku dan sini adalah suku kodok. Karena saling bertoleransi, ternyata kodok tinggal di kebun, kebun menghidupi kodok. Ternyata begitu. Tapi gini Don. Bagaimanapun ini namanya dunia, mesti musuhnya banyak. Kalau ada orang yang kompak, orang yang pergaulannya bersaudara seperti kata ngendikane Romo tadi. Yes. Indahnya pas seduluran, mesti orang sing enggak suka. Dan dia mencoba membikin sesuatu di ayo. Di falske wayu sama tadi sama dengki. Ana enggak? Ada enggak contohnya kira-kira? Ada. Oh, coba. Suku kodok lagi nggih. Sepira ta? Sekarang pakai gerakan kita. Oh, pakai gerakan. Oke. Topi saya. Bundar ya, topi saya wono gerake. Sekarang yang sini ikut saya, tapi enggak usah gerak. Enggak usah pakai gerak. Ora angel enggak iso ae. Ikuti ya. Burung kakak. Stop. Burung kakak tua lan gerake piye ayo. Angel to. Makanya di sini enggak usah pakai rasa. Angel, rasa. Biasanya pakai gerak enggak apa. Ayo kita ulang. Tua katumah. Dasarnya sama, tapi liriknya berbeda. Tapi liriknya sini burung kakak tua, sana top-top saya berbeda. Coba yang dibarengke kayak yang tadi ya. Dibarengke ya, bander lagi ya. Kita nyanyi bersama ya. Burung kakak, topi saya. Ora enak itu. Burung kakak atau kurang nih. Burung kakak tua ngono sih bener. Hah? Burung kalau burung kakak tua, topi burung. Burung kakak ya judulnya. Angel gerane. Topi burung kakak. Kita coba bareng ya. Ya. Burung gitu ya. Topi. Tua, gak tua, topi. Padahal sairnya bagus banget, tapi ketika gak jadiin satu ra enak. Gak enak, ini mungkin kayak itu tadi katanya Mbak Nun. Loh, nek sing Islam ya Islam, sing Kristen ya Kristen. Ora usah dicampur-campur ke akidahe. Bojomu ya bojomu, bojoku bojoku. Nek bojomu ya bojoku ya. Atonyo. Oh ya Adik. Salah ya. Tadi kedengeran. Kenapa kenapa? Ora enak ono lirik sing buktinya apa? Burung kakak bundar. Orang enak. Oh, karena kamu ada di tengah-tengah ya? Iya. Jadi gimana kamu nasib burung kakak bundar terus apa lagi? Macam-macam gitu mau suaranya gitu, pokoknya orang enak loh. Sehingga aku mau topi saya tua. Nasib burung kakak dua, kalau orang enak. Nenek sudah tua, bukan topi saya. Ayo, memang susah, makanya nggak bisa dicampur-campurkan. Iya. Tetapi mereka tetap bisa bersatu sebagai lagu. Saling menghormati. Terus sekarang Don, kita coba apa? Ambil tiga. Oh, atau tiga orang. Empat orang. Ayo Mas. Sini Mas. Oh. Ada yang mau empat relawan bermain? Empat relawan. Ya Mas yuk. Ya Mas. Sini Mas. Yang pemuda sini mana ya? Oke Mas. Gini loh Bapak. Sih. Kenapa kita melakukan seperti ini? Ternyata lagu-lagu lama seperti kayak tadi itu, ternyata kalau kita bedah-bedah, kalau kita perhatikan itu jadi pelajaran, bener nggak? Kayak tadi ini ada salah satu contoh lagi, tapi ini dolanan permainan anak, tembangnya pakai tembang Jawa, ya. Kita lihat apa yang terjadi. Karena mau sini Mas. Jadi ini nanti kita akan mempelajari sesuatu. Jadi pelajarannya adalah Bu. Sekarang cair deh. Hahaha. Ya apa? Jadi nanti kita akan melihat sesuatu. Manusia hidup itu harus mau berkorban, rela. Makanya ada tadi yang istilahnya legowo. Legowo itu saling menerima dengan ikhlas. Apapun, siapapun, bagaimanapun, ketika sudah legowo itu pasti akan sesuatu yang didapat. Nanti kita lihat apa legowonya. Nah. Apa legowonya? Sini Mas, ke tengah Mas. Sini Mas, ke tengah Mas. Mas, sini Mas. Monggo. Nun sewu Bapak-bapak, iki ini minta maaf Nun sewu. Ayo yok maju. Halo. Ayo. Ya udah ini aja enggak apa-apa. Udah ini aja. Iki we anu ya, beda-beda. Ana sing peci ireng. Heeh. Ning nganggo katok. Ada peci hitam, ada pakai ketu putih tapi pakai jin. Ada yang partai topi. Ada yang partai topi ketu tapi pakai sarung. Ini aja udah. Ada yang partai gendrong. Oh, kuwi ana sing awake di baterai. Ada yang partai gendrong. Oke, ini partai kesehatan sini, ke sini. Oh ya, guys. Partai parut. Di sela-sela sini, di sela-sela sini, Bung. Bung, ada yang di sela-sela salah satu. Nah, ya. Ya. Kita disiapin sih. Ini bulanan anak yang mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh mungkin tahu. Tuh, ini dolanan anak lawas. Namanya lepetan. Lepetan. Yo. Tangan-tangan. Ya bani mah, padu krono. Siap, makanya dulu. Siap di koma, siap gerak. Cangkem muka. Cangkem muka, kamu salah baninya. Harusnya lencang muka, kalau cangkem muka ya cuma cangkemnya ya terus lencang muka. Soalnya sorot. Iyalah. Yo, lencang muka. Istri mas. Ini loh, gini loh. Istirahat di tempat, istri empat lambemu. Istirahat di tempat. Apa? Wah, es. Apa? Ayo, balik, kan? Krik krik krik. Sopo. Luruskan. Yang diluruskan tuh barisannya. Saya kan tinggulnya lagi bisa. Kalau tempat. Bermu wis lurus, Bro. Wis, wis. Aku lo pitu, wis. Ya, coba. Yo, tangan. Tangan. Ora sah ngombo-ngombo, gerak. Yo, yo. Pokoco. Aku salah posisi menemu ketahu. Ya rale. Kita emang dolanan lo. Sepertinya hanya permainan. Iya, akan tetapi ini ada yang Mas Partai Ketu Sarung. Kalau tidak konsisten, kalau tidak istiqomah. Ini apa? Partai apa? Partai Ketu Sarung. PKS. Oh iya. Aku ragu singkatan lo. Partai Ketua Sarung itu tadi kalau tidak konsentrasi, kalau tidak belajar dari pengalaman akan rusak. Rai mau biayaan gua tidak tuh kebun. Tidak benar tuh aku. Kita urung terima aku harus mubung udah nggak harus mubung. Aku harus dua periode. Kita ingat tuh itu hanya permainan anak lo ya. Tetapi kalau kita mau loro-lopo bareng, mau bersakit-sakit bebarengan bersama, rekasa, itu akan jadi harmoni, akan jadi padu padan sing wah apik banget. Bentuknya indah enggak? Bentuk indah. Bagus enggak bentuknya? Bagus lah ya. Seperti orang yang saling bahu membahu, tolong menolong. Oh, dalam hal mah bahu membahu, iki wong membahu iki elek pira wae iki mau. Nah, dia legowo tetapi saya berpikir ikhlas dari ibu ini bu matur suwun emang ya untuk kelek. Jadi Mas Doni itu membaui kelek berapa kelek tapi dia mau, dia lewat bawahnya itu dia tetap apa nek basa jawane iki anu apa tetap gelem yo legowo itu kan yo legowo lah gelem menerima. Iya dia harus harus berbau. Meskipun habis ini risikonya saya muntah-muntah bisa loh. Ya. Tetapi itulah kelihatannya hanya permainan anak, tetapi banyak mengandung, mengandung filosofi, mengandung ilmu-ilmu sing ampuh. Kelihatannya hanya dulu. Anak-anak di sini ada yang permainan kayak gini enggak, Bu? Ada, Bu. Atau main atau cuman anu di gadget itu. Tahunya apa? Remi. Gadget. Remi terus berapa? 2000-an apa 5000-an? Mobile Legend ya. Wah, biasanya kalau habis nelayan terus gitu ya, saya tuh. Nah ini dilihat ya, bisa tahu, ini. Pak. Ya, kelihatannya hanya permainan anak, tetapi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari hanya permainan anak. Ini kalau bahasa Arabnya apa sih? Kalau bahasa Arabnya itu tahsabum jami'an baqulubum sata, itu jangan dilakukan. Bagus mulutmu. Bisa bahasa Arab. Aku berarti dilakuntor. Tahsabum jami'an baqulubum sata. Ini saya sudah 3 hari ngapal ini. Itu artinya kalau enggak salah nggih Mbah Nun nyuwun sewu. Itu kelihatannya jadi satu kayak gini. Wah, ketoke gayong dadi siji kene iki jebul incim-inciman. Ternyata saling mencurigai, iri dan dengki, sudon dan seterusnya. Kuwi kaya orang-orang di Jakarta. Tetapi orang-orang judulnya apa jenenge? Banyu biru iki sendang biru, sendang biru ya lho itu kancaku. Sendang biru itu tidak mungkin seperti ini. Tepuk amin, tangan, amin, amin, amin, untuk sendang biru. Masyarakat sendang biru. Contoh, ini contoh dulu. Kita coba sebelah ya. Kita coba sebelah ya. Aku kecil. Kamu gak kecil ya. Matur nuwun bapak-bapak. Terima kasih, Mas Eko. Terima kasih, oh, bangunan. Kalau menurut sampean, apa yang Anda peroleh dari permainan yang sederhana ini tadi? Kesel. Iya, kalau disini kesel. Pimpin dunia kayak dua apa kesadaran kayak ya apa but berarti tekor ini mau rasa sadar. Jadi dalam permainan ini ada kesadaran yang bisa dibilang ya apa gitu ya. Sekarang gini John, masyarakat nelayan itu biasanya masyarakat yang kreatif. Oh, kreatif imajinatif, imajinatif loh. Yeah. Justru karena kreatif itu didapatkan dari imajinatif. Yeah. Saya yakin berempat ini pasti punya imajinasi yang tinggi. Kita akan coba satu tembang lagi dan sampean berempat harus ikut praktek. Iya. Yeah. Ada satu permainan, ada satu permainan. Jamur jamur so. So. Apa kowe menang bae ngarani jamur so? Ayo gimana? Jamur so. So. Bingung dia. Dia bingung. Tanya aja maksudnya apa? Maksudnya apa jamur? Nyah. Ini kalau nelayan tapi kurang makan ikan. Nah, gizinya masih kurang ini ya. Ini harus kurang cerdas. Biasanya kalau suka banyak makan ikan itu cerdas loh. Wah, malah kualet. Kok kayak mikir solar. Solar muda. Oh. Tapi caknya bicin. Sembrang sembris jamur. Koe wangu. Koe. Jamur. Kita ikutin. Kita ikutin. Ketak nenek. Yo, deket-deket. Yo, melu. Sing papan, sing papan melu lo. Oh, ketak nenek amengu. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, wah, wah, ketaknya kurang gizi. Wah, orang cerdas ketaknya, wah. Ketaknya roaming. Ano jarak. Eh, gimana sih nyuting, Ra? Ano sih nyuting? Ano sih nyuting? Ada. Ano. Kenapa? dada sih. Tapi aku tidak pas di sultan ya. Hai, hai, hai kete. Wah, kete mana ini membahayakan. Membahayakan. Oke, kita ganti, jangan. Yo nengah nih, mak. Oh, ya. Kita harus. Saya ingin nih. Sekarang imajinasi ya, benar-benar dipakai imajinasinya. Terserah, bebas mau apa. Ketika saya nanti menyebutkan jamur ini, terus apa yang kalian bayangkan langsung dipraktekan, langsung di itu apa? Pokoknya di. Apa yang anda tahu lah ya, apa yang kamu pengen lakukan? Terserah, saya perintah jamur. Jamur kulkas. Ora, jamur kulkas. Kowe ngopo kuwi iki? Hah? Kowe ngopo kok? Jamur kulkas kok. Jamur kulkas. Aku gini, kan kulkas dua pintu. Iya. Imajinasi kok ya. Imajinasi kulkas. Mas kuwi. Eh, Doni. Doni ngopo Doni? Jamur kulkas kok. Kok cekakaran iki ngono. Kulkas ambruk. Ah, ini Don. Iki. Aku kulkas dua pintu, kamu kulkas ambruk. Ini ada empat fenomena berbeda ini. Nah, iya, samai. Oh, mas. Oh. Coba masnya yang itu dulu. Oh, kenapa mas? Ini kulkas apa? Kulkas adem. Adem. Kulkas adem, bener. Asrep. Amin adem lah asrep pak. Oh, ini dingin jok kul. Kul. Apa dah apa lah? Ayam robitek kan. Ini Don ini tadi menceritakan bahwa kulkas itu dingin. Dingin. Adem. Nah, kalau yang berdua ini isi kulkas. Apa yang maksud situ, Bro? Katungan. Padha ta. Ya menapa katungan ademen dingin, dingin wae kurang berkembang padha. Aku karo Doni bisa berbeda kok. Sekali lagi. Semprot-semprit jamur, jamur kendi boros. Ayo melu kafe. Kendi bocor. Aku pilih ini. Eh. Coron dodo eh betul sekali. Berubah. Ini bagaimana ini maksudnya apa? Kan di bocor ini mas delik delik delik. Gimana kalau di bocor? Gimana sama kan di bocor kan? Ya kan dini sejaman kita. Oh isen. Oh ya. Aki kita colong ini loh. Aneh dah kasih cinta kau. Anjing kencing. Anjing boros itu apa? Anjing boros. Anjing ireng ini apa? Ya ini kenapa ini? Garuwak. Eh? Isin lah kok. Isin. Ah isin kok malah cedak-cedakan malah. Contoh-contoh. Nane. Kok isin ini? Nah kayak sing. Saya kira itu topi. Topi. Kok dodanya ngatur mas? Belet. Kok belet kenapa? Kebelet pipis terus dodok. Oh, dae kebelet pipit. Kebelet pipit. Heeh, kebelet. Mas, ngajeng kuwi, Mas. Mas Arum. Mas Arum. Mantep rono no, Mas. Mojok e. Oh, iki penak banget aku delok karepe napa to? Heeh. Mas kok dodok kok dodok mojok niku napa, Mas? Dilek. Dilek napa ne? Jamur. Kendine bocor. Oh, kendine bot. Oh, pipis niki. Oh. Oh, nggih. Soalnya saya ada saudara ada. saya itu kayak gitu. Dulu kalau habis pipis itu langsung gini. Ngopo? Hah? Ngopo? Kena kencing manis terus dirubung semut. Oh, berarti sama kayak tetangga saya. Tetangga itu tiba-tiba di pojokan itu tuh kutak. Jadi candi ngono kuwi. Dadi candi. Muyo apa tetangga? Kencing batu. Mas, jadi tak ceritain kemarin itu ya, berapa waktu lalu kita acara gini juga di Memplak di Jogja sana. Itu kebetulan yang lalu perempuan, putri. Oh, jamur kendil borot, tiba-tiba dia langsung imajinasinya langsung gitu, langsung hah, gini set, ngapa nih? WC duduk. Oh, apa? Oh, dia anak modern bro. Kalau dia kan kulino di kapal, anak peduli juga. Orang mau asrah. Wah, kleru-kleru dicucuk paus ya. Tapi asik. Terima kasih mas. Terima kasih. Thank you guys. Terus guys. Moga-moga ini bisa buat pelajaran ya, ditularkan sama adik-adiknya. Oh, kayaknya cuma sederhana kami bisa buat sinau ya. Wajar. Ini rasa jamuran yang kapal, mas. Aco, mau tumplak kapal itu. Tumplak. Total you. Tumplak. Banteng. Sampun. Oh, Mas. Harus terakhir. Tapi ada konfirmasi ke yang sepuh dulu. Oh, maksudnya? Ya kita kan belajar, ini kan belajar sendiri toh. Oh, kita masih mungkin masih ada seorang yang lebih cepat, yeah. Lebih tua, yang lebih tahu dari saya, pasti ada pelajaran. Benar, Mbak Gil. Benar. Monggo. Mbak, apa ini? Dondon, tanya dulu sama Mbak Darsono. Dulu kan ada yang babat alas di sini, ada yang merintis. Beliau yang tahu persis supaya Mbak Gel ini mungkin seusia sama Mbak yang dulu merintis semuanya di sini dulu. Dan saya Mbak. Yang Mbak Talas. Mbak Talas. Jadi dulu itu sejarahnya pripun, Mbak? Kalau sejarah bukanya sendang dulu saya jelas nggak tahu, tapi hanya cerita. Tapi kalau sejarah bukanya Pondok Dadap Sendang Biru ini, saya tahu persis karena saya pelaku dan pembabatan itu kita lakukan dimulai dari sini depan ini. Depan ini? Iya, depan ini. Dulunya ini apa hutan, ini? Hutan rimba ya, hutan rimba. Yang menebang kayu pertama itu Bapak Pendeta Suyatno. Itu kalau boleh tahu kurang lebih tahun berapa ini? 80. Tahun 80. Itu itu tahun 80 kemudian sudah ada sampai sekarang. Semakin meluas. Ya, semakin dan ini meluas. masuk wilayah Kabupaten Malang. Dan ini miliknya kehutanan. Jadi tanah ini milik kehutanan. Sudah 32 tahun kalau nggak salah, 32 tahun ini belum selesai penyelesaian, walaupun sudah gedungnya banyak, ini sertifikatnya belum selesai. Bahkan SK Menteri terakhir ya turun itu bulan 2 itu. Dan ini masih pada prinsipnya itu SK ini belum diserahkan ke Bupati sampai sekarang. Jadi sementara ini penduduk hak pakai menempati ini. Keinginan penduduk ini bisa disertifikatkan. Nah, sampai hari ini belum. Seharusnya bulan 8 kemarin sudah pensertifikatan. Karena pengurusannya terlambat ya molor lagi. Itu persoalan. Tetapi persoalan itu bukan karena ada yuyu kangkang ya, Mbak. Kalau yuyu kangkangnya itu saya enggak. Ya, kita enggak perlu sampai jauh-jauh ya. Yuyu kangkang. Tapi intinya kalau pendeta Mas Pak Idi Pak Suyatno. Suyatno tadi tidak babat alas menurut wit mengini, maka kesejahteraan sekarang kan tidak terjadi. Tidak terjadi. Jadinya sekarang semua nelayan yang diberi jasa oleh Mbah Suyatno tadi harus berterima kasih kepada, kalau dalam Islam namanya jariah. Jariahnya beliau tadi yang membuat kita semua seanak putu iso sejahtera di sini. Maka tidak boleh ada masyarakat yang tidak ngiling-ngiling nyengkuyung para leluhur masa silam yang sangat berjasa sehingga kita sekarang bisa sejahtera. Kabeh kudu mangerteni bingi-bingine. Itulah sebabnya kita mohon juga kepada Mbak Geo untuk nyinaoni cah saiki jaman biyen iki priye sak pitulute gitu, monggo. Matur nuwun Mbak Darsono, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Darsono. Ha ngaten Mbak Geo. Niko kalau mau wonten semacam seperti itu, miturut Mbah Diel bagaimana ini? Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Iya, bagus sekali ini, terutama kepada anak-anakku, cucu-cucuku yang menamakan diri bocah zaman now. Penting sekali ini. Bahkan tadi saya mendengar selentang-selenting sebelum tahun berapa tadi? 82. Jauh sebelum puluhan tahun sebelumnya ini, yang menempati daerah ini adalah pria para pria leluhur keturunan masih keturunan Mojopahit. Nah itu terus kita cari bahwa ini memang betul-betul manusia-manusia unggul keturunan mbah-mbah kita sejak zaman Majapahit. Harus kita uri-uri. Jadi kebudayaan kita harus kita uri-uri. Jangan hanya berpikir kekinian dan hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat masa ini. Tapi sebelum itu saya tadi terpaku juga dengan drone-drone tadi Mas Doni. Oke, oke, oke. Pertama ketika kamu berimajinasi tadi Mas Doni. Tadi itu. Terutama saya itu menjadi berimajinasi ketika ada lagu burung kakak bundar. Oke, burung kakak bundar. Oh, no, burung kok bundar. Nah, ini gue Mbak. Saya tadi kelingan ada sebuah lagu seperti itu. Tapi coro saya yang masih ngugemi nguri-uri kebudayaan zaman kuno. Burung kakak tua hinggap di jendela adekku yang ku sayangi, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menyanyi lagu yang menarik hati. Nah, coro aku nyanyi zaman biyen ngono kuwi. Wah, besok desa lu. Mas Jijit sekarang ini kalau anak-anak muda sudah sampai pada musik rap. R&B, hip hop. Oh, kok adeko ya. Kuno. Jadul, Bang. Jadul. Coba rap, coba yang anak sekarang coba. Ah, coba dong. Ah, coba. Lah, saya ini kan orang kuno ya, toh. Jadi caranya meskipun saya tetap enggak yang metu seperti itu. Ah, coba kalau zaman sekarang saya mau jadul tuh nih. Saya juga punya lagu seperti itu tak kalah saya masih kecil dulu. Tapi yo tetap nguri-uri kebudayaan Jawa. Wong kita itu punya kebudayaan yang sangat kaya. Ah coba ming ya. Tak contohnya ya. Oke, tapi sok malam selikur tukokno tebu ayo bung bungil kacang ayo sambil tukung ayo bung bung todele ayo le le tong sapi ayo pindah asu ayo su suke hutan ayo ayo ciman tolo ayo lo lo pas lapis ayo pes pes toro co ayo co co kok bagus ayo gus gus itu lo ayo lo lo ngendem ayo ngem gemah hijau ayo co codaan ku ayo ku musim jalan ayo ran rantai kapal ayo pal palu are PKI ayo ri iwa babi ayo ri bintang kabe masumi ayo ri bintang hijau ayo co godok melo ayo lo lo ngendem ayo ngem gemah sire mudikem ayo guys. Yeah, I'm Bali ya ini. Ampe loro kuno. Nyeneng ke Bali ku. Aja pisan jangan sekali-kali mengatakan ini kuno. Ini tetap membahagiakan. Nyeneng ke tenan iki. Ya itu. Mantan melu mboten, Mbak? Ada lagi enggak? Ada lagi. Oh, iya, Mbak. Tetap harus nguri-uri menghargai kebudayaan nenek moyang kita yang mempunyai nilai luhur ya. Oh, iya. Sekali lagi ya. Siji loro telu. Matenun, Mas Doni, Mas. Agar dulur, ijit. Wong sinau kuwi macam-macam carane, macam-macam gone, macam-macam sing didelok, sing disinau ni sapi gurute. Jadi kita tidak boleh kesel sinau. Nek kowe gelem sinau, saya memburi kowe, saya menyadari sing wingi-wingi, maka jangkauan Anda akan jauh ke depan. Nah, oleh karena itu sebelum ini kan waktunya sudah hampir menjelang-menjelang maghrib ya, kita harus segera legowo untuk menuju akhir karena mau tidak mau kita harus berpisah. Besok malam kita ada acara lagi di Dau di Malang juga malam ya. Saiki saya minta untuk kalimat terakhir sebelum nanti kita nyanyi bersama-sama terakhir, saya minta medley era untuk yang terakhir ya. Nah siap, mungkin Pak Geng barangkali akan memberikan ending dari pembicaraan. Kalau tidak, kita mohon salah seorang dari bapak-bapak untuk memberi. Ini bapak kita yang dari Hindu belum kita dengarkan loh, Nyun Sewu loh Pak, Nyun Sewu. Mikrofonnya tolong. Kita mohon dengan sangat, beliau juga menyapa dan memberi tambahan rasa aman di antara kita semua. Tidak ada ancaman, tidak ada dengki, tidak ada sangka buruk dan sebagainya. Nyun Sewu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Awik Namastu Namu Sidam, Om Anubrada Krata Wesanta, Om Swastiastu. Bagi umat Setiani, Salam, Namo Buddhaya. Lo matunggu sangat dumateng Bapak Panitia Inang Suti ngundang kula. Kula saking desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, dumateng Bapak Bini Sepuh, Sesepuh Aji Sepuh Inang Hormati, dumateng Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Darwin, Inang Hormati, Dewi Bapak Bupati, Bapak Keng Wahyudi, saking Pakis Saji, saya rombongan kula hormati saking sederek kula saking agami Kristen ingkang kula hormati. Kula matur nuwun sanget. Kula nggih. Sepundi nggih, mboten nate kula niki diundang wonten ing Sindang Biru kita sih sepindah niki kula diundang wonten niki kula matur nuwun sanget kalih Bapak Panitia. Mugi-mugi tahun ke depan pun Bapak Panitia nggih saged ngundang kula malih, kula saged rawuh malih. Kula wau nggih tasih dugi kula anu pian jambrak. Karena undangane kula waca jam sedasa. Jam sedasa iki kudu dereng kaya sepi. Kula nggih wau betul napa-napa kula nggih wau bunga kula saged rembakan kali Bapak Panitia. Saking kula agama kula Hindu, kula tumut agama Hindu tahun 65. Tahun 65 kula masuk agama Hindu. Masalah. Dadi sepriki kula nggih pancet. Bujur kula nggih Hindu. Anak kula nggih enten sing Hindu, enten sing Islam. Kali sing Islam Hindu rayate jang Madura. Lajeng yo kula ing asetri ya menika tebih kali kula tapi wonten daerah Lampung. Niku nggih tumping jaler nggih tumut Islam. Iki mboten napa-napa. Menungso niku sedaya tujuane sami. Soale niki sedaya saking muslim, saking Hindu, saking Kristen, saking Buddha niki sedulur sedaya. Mboten enten tiyang lindu. Karena singen niku asale nggih ngawuh wong loro. Adam kalih kawu. Iku dicitakaken dados sak menen kata niki nggih sami malih kalih kula jenengan iki. Kula kalih jenengan iki asale nggih kalih kula arep bojo kula tok. Terus kula enggak ada anak. Anak kula nggih anak. Kula nggih putu, kula nggih buyut. Nggih canggah, nggih utek-utek sampe gak pirang-pirang. Bisa biyen sing asale nggih ngoten iku. Terus niki mboten mung liya sedulur sedaya. Kula nyuwun ya menika saking agami agami ini kan semua gue kuyuk rukun mengatas enten pertengkaran jadi yang kulo nih semangat nunggu yang kulo nih ku pamin deh secara muslim enten kegiatan ya tumut-tumut yang kuyung tapi secara kesan yang kegiatan ini tumut-tumut yang kuyung tapi sami-sami kita gotong royong ini kulo cikapi semantan mawon yang kulo matur Bok menawi, wonten menjelaskan ini rembak kulo, tapi dengan kupang suwe yang kulo matur, kulo nyuwun pangapunten di matang panjenengan sedaya. Akhir kata kali bantu kulo, kulo ngatur akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita sudah menuju sampai akhir dari kewajiban kita untuk kemudian berpisah. Sebenarnya rukun ki iso gampang iso angel gumantung legowone dhewe-dhewe. Kalau sudah sampai ke praktek biasanya kita harus menemukan kesepakatan dari upamane saiki. Sekarang kalau kita teruskan kita mengganggu masjid ya. Sementara suara dari masjid juga tidak bisa membuat kita konsentrasi. Kan pertanyaannya sing kudu toleran kono awake dhewe kan gitu. Nah. Nek sing ngalah ku sing paling apik menungso. Nah, oke okay, daripada kita berbentar, daripada oyak-oyakan umu-umuan sak diturute kita mengalah. Ya. Karena ya wis pokoke ngalah karena itu sudah tradisi sehari-hari kita kan cuma sekali. Mbok ora sing bantah, lu justru karena cuma sekali setahun ini maka mbok sing dino ku ngalah ana sing ngomong ngono juga. Ini jangan sampai bertengkar. Wis sing apik ngalah gitu ya. Sing paling api itu kalau kita mengalah, oleh karena kita berdiri bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Wes ngono kuwi sip, terima kasih. Insyaallah kita maju bersama-sama. Saya mohon izin kepada sampai nanti malam pendeta Romo sama bapak dari masyarakat Hindu dan semua teman-teman yang lain. Ya Rabbi kuma tukadziban. Bareng-bareng semua supaya kita kompak dengan masjid. Alahi rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Oke, kita akhiri dengan mengakrabkan diri kita kembali dengan teman-teman yang Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin ini kita bukan mendominasi